Semoga yang sudah pakai kerudung dan menutup aurat adalah hatinya juga baik. Ada hujah zaman sekarang misalnya, yang belum mengenakan kerudung misalnya, wahai saudariku yang belum mengenakan kerudung, hari ini didoakan oleh semuanya. Semoga Anda segera mengenakan kerudung, menjalankan syariat Nabi Muhammad, dicintai oleh Allah, dan Anda dimuliakan di diri Anda, rumah tangga Anda, masyarakat Anda. Tidak ada penghinaan kepada siapapun, sebab siapapun dari manusia bisa bersalah kecuali Nabi. Anda bukan Nabi, wahai saudariku, dimanapun Anda berada. Misalnya yang belum pakai kerudung. Jika ada seorang wanita belum mengenakan kerudung tapi insaf di dalam hatinya, ini adalah pelanggaran, aku salah. Lalu setiap hari memohon kepada Allah, Allah akan singkirkan sebab dia tidak pakai kerudung. Bisa saja oleh Allah dimasukkan kepada lingkungan, tiba-tiba dia pakai kerudung dan dengan penuh keindahan. Kalau dia belum menikah, tiba-tiba dinikahkan, diberi oleh Allah suami yang baik, sehingga dia pakai kerudung. Atau lingkungannya tidak baik, pindah oleh Allah kepada lingkungan yang baik, sehingga dia mengenakan kerudung, menutup aurat. Yang menjadi masalah adalah dengan kesombongannya kayak iblis. Yang pentingkan hatinya. Yang pentingkan hati. Sudah begitu, tidak cukup menjelekkan orang lain. Itu pakai kerudung, gunjing orang. Loh, kenapa sibuk dengan orang lain? Ini adalah kelas-kelas iblis. Kalau sudah engkau melanggar, sudah katakan, aku melanggar. Aku mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, setiap hari. Selalu kita ingatkan, siapapun yang masih berada di upang kehinaan, keharaman, kerjaannya haram, sudahlah, adukan kepada Allah. Jangan banyak berhujah. Yang saat ini bekerja di tempat yang haram, ada rentennya, ada macam-macamnya, adukan kepada Allah. Ya Allah, aku berada di kubang kehinaan, angkat kami dari kehinaan ini, ya Allah. Muliakan kami, sudahlah, adukan kepada Allah, selesai. Jangan banyak berhujah. Ini karena darurat, karena keadaan, karena. Itu kelas iblis. Padahal sudah dikasih tahu, Allah Maha Pengampun, ngadu kepada Allah, dan Allah Maha Kuasa, mudah untuk mengangkatmu dari kehinaan ini. Yang berada di kubang kehinaan, kerja aja haram, bagi Allah pun mudah untuk mengangkatnya, menjadikan dia kaya dengan yang halal. Permasalahannya adalah ini. Kita banyak berhujah. Ya sudah, kadang-kadang sudah berhujah, nyalakan orang lain. Itu juga, kiai juga begitu. Ah, ini sudah keluar. Ustaz juga begitu. Lah, ini sudah kemana-mana. Menggunjing orang banyak akhirnya. Sudahlah, sekarang ayo belajar insyaf. Kalau memang itu dianggap salah oleh para ulama, sudahlah kita insyafi. Setiap hari mohon maaf, ya Allah, ampuni kami. Tapi aku susah meninggalkan kemungkaran itu, ya Allah. Jauhkan, dan terus mengadu kepada Allah. Ada sebagian para ahli tarbiyah menyebutkan ada orang yang baru dikabul setelah 2 tahun. Ngadu. Saya berada di kubang kehinaan ini, Allah. Aku di kubang keharaman, aku di kubang dosa ini, Allah. Angkat kami. Tidak beralasan. Diangkat oleh Allah setelah 2 tahun. Ada yang 1 tahun. Ada yang spontan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya adalah apa? Kita itu sering banyak berhujjah. Nah, kalau berhujjah berarti tidak ngaku. Kalau tidak ngaku kan bikin bekel itu. Ketika dengan manusia saja. Ini sudah salah, gak mau ngaku, banyak beralasan. Dan hukuman Allah berat. Maka lihat, Allah membuka pintu maaf kepada siapapun yang mengaku. Jadi ayo kita sadar. Ya itu tadi, ada sebagian saudari-saudari yang belum mengenakan kerudung, seharusnya dia insyaf mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku saat ini belum bisa pakai kerudung karena lingkunganku, karena kerjaanku, karena ini, ya Allah, kapan aku bisa? Lihat, terus ditanamkan makna kesadaran ini, keinsyafan ini. Akan tapi lihat, kesombongan iblis berkata, "Hah, yang penting hati." Waduh, itu sombong sudah, mengatakan hatinya lebih bagus. Sayyidat Fatimah di Zahra sangat menjaga, menutup aurat. Sayyidat Fatimah di Zahra menutup auratnya. Bahkan beliau sangat malu dan pemalu dan pemalu dan pemalu menutup auratnya. Bahkan setelah meninggal pun berharap tidak ada orang yang bisa melihat lekuk tubuh beliau. Jadi orang yang mengatakan saat ini, anak-anak gadis saat ini yang mengatakan yang pentingkan hatinya, berarti seolah-olah mengatakan Siti Fatimah di Zahra hatinya tidak baik, sehingga dia perlu menutup aurat mereka dengan seperti itu. Sadari, wahai adik-adikku yang kucintai. Sadari sudahlah itu, Anda melakukan kesalahan, tinggal Anda menghadapkan kepada Allah, Allah Maha Kuasa. Apa sih permasalahanmu? Bagi Allah mudah untuk mengangkatmu, selesai kalau sudah diangkat oleh Allah. Tapi untuk bisa mendapatkan ini, masuki pintu raja ini. Berharaplah kepada Allah yang bisa berubahmu. Dan jangan dengan kesombongan gayanya iblis.